Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَرُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-34 dan setelahnya dari surah Al-Maidah. Di ayat yang ke-34 ini masih menyambung pembahasan ayat sebelumnya. Ini balasan dan hukuman untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, menentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka imma dibunuh, disalib, potong tangannya dan kakinya bersilangan, atau dipenjarakan atau diusir dari negeri. Ini balasan untuk mereka di dunia, dan untuk hari akhirat lebih besar lagi. Kemudian Allah mengatakan, illal ladina tabu, kecuali orang-orang yang taubat. Kecuali orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, qabla an taqdiru, sebelum kalian menangkap mereka. Tapi kalau mereka ditangkap setelah itu tobat, hukuman yang disebutkan tadi masih tetap berlaku. Imma dipotong tangannya, kakinya bersilangan, imma dibunuh atau disalib, atau diusir atau dipenjarakan. Kalau dia setelah ditangkap baru tobat, tetap berlaku hukuman tadi. Tapi kalau dia tobat kemudian datang menyerahkan diri, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Baik. Kecuali orang-orang yang telah tobat sebelum kalian menangkap mereka. Kalau tobat dulu baru mereka menyerahkan diri, khas tidak diberlakukan lagi hukuman-hukuman tadi. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan catatan mereka datang dalam kondisi tobat, menyesali semua perbuatan mereka yang telah lalu. Masya Allah. Maka Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lakukanlah amal saleh mendekatkan diri kepadanya. Para ulama kita mengatakan, kalau takwa Allah digabungkan dengan amal saleh, maka artinya adalah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Kalau digabungkan dengan amal soleh setelahnya, baik, maka takwa Allah artinya meninggalkan maksiat dan dosa. Tapi kalau takwa Allah itu berdiri sendiri dalam pengungkapannya, maka mengandungi dua, meninggalkan maksiat dan beramal soleh. Tapi di ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Semua dari kalangan ahli tafsir, al-wasilah yang dimaksud, mereka mengatakan adalah amal saleh yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ungkapan-ungkapan mereka agak berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi intinya adalah amal saleh, al-qurbah ilallah. bukan menjadikan wasilah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala seorang wali atau seorang yang saleh atau yang lainnya, bukan itu yang dimaksud. Dimaksud wasilah di sini adalah amal saleh. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jauhilah perkara maksiat, jauhilah kekufuran, jauhilah kesyirikan, jauhilah kenifakan. Kemudian hendaknya kalian mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-wasilah. Makna yang lain dari al-wasilah adalah kedudukan di dalam surga, kedudukan tertinggi yang dimiliki hanya untuk satu orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzilatun fil jannah. Illa tambagi illa li ahadin min ibadillah. Tidak pantas untuk diduduki kecuali hanya seorang di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna huwa. Dan aku sangat berharap bahwa akulah yang menduduki kedudukan itu. Baik, faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendoakan untuk aku al-wasilah supaya aku yang mendapatkannya, maka halal untuknya syafa'atku. Barakallahu fikum. Jadi ketika kita mendengarkan azan, kita menjawabnya sesuai dengan apa yang dikatakan muadzin, kecuali hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian itu kita bersalawat untuk Rasulullah. Setelahnya kita berdoa dengan doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was salati al-qa'ima, ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Baik. Wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Wa bataghu ilal wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan jihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Ini rentetan, barakallahu fikum, menjauhkan diri dari maksiat, beramal saleh, kemudian jihad bersungguh-sungguh membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apapun yang bisa dan kita mampu untuk melakukannya. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Al-falah, keberuntungan melalui jalan ini. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya orang-orang kafir, law anna lahum ma fil ardi jami'an, seandainya milik dia sendiri, bukan milik siapa-siapa, milik dia satu orang, law anna lahu ma fil ardi, law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu, yakni setiap orang memiliki dunia dan seisinya. Wa mithlahu ma'ahu, bukan cuma itu, dunia yang serupa dan sama seperti apa yang dia miliki sebelumnya. Dua dunia, bukan cuma satu. Dengan seluruh kekayaan dan perbendaharaannya milik dia. Tapi statusnya dia sebagai kafir. Untuk apa dunia dan seisinya tadi? Dan ditambah lagi dunia dan seisinya tadi. Liyaftaru bihi min adabi yaumil qiyamah. Untuk dia tebus dirinya, dia serahkan kepada Allah, ya Allah, ini ambil ini, milik saya dunia dan seisinya, ditambah lagi satu dan seisinya. Untuk dia selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Liyaftaru bihi. Mau dia tebus dirinya. Dia sudah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Seandainya dia memiliki dunia dan seisinya serta kekayaannya, dan ditambah lagi satu dunia dan dua dunia, untuk dia tebus dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala, ma tuqbila minhum, sama sekali tidak akan pernah bisa diterima. Jangan pernah kalau dia mungkin mau menebus dirinya dengan harta yang sedikit ditolak, kemudian harta yang banyak akan diterima. La, Allah sudah menyatakan memang bahwa dia pemilik bumi dan seisinya serta kekayaan yang ada padanya. Ditambah lagi, yakni walaupun sekian banyak harta yang kau miliki untuk engkau tebus dirimu, tidak akan pernah Allah mau menerimanya. Baik, tidak akan pernah Allah menerima tebusan itu. Jangan dikira nanti banyak baru diterima. Lah, Allah sudah menyatakan. Baik, bumi dan seluruh isinya. Ditambah lagi bumi dan seluruh isinya. Dikatakan kepada seorang hamba nanti di hari kiamat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kafir, bagaimana keadaan dan kedudukan kalian sekarang ini? Mereka berkata, syarru manzila, sejelek-jelek tempat ya Allah. Baik, adakah kalian mau menebus diri kalian dengan seandainya kalian memiliki dunia dan seisinya? Baik, mereka pun mengatakan, na'am ya Rabb, iya, kami akan menebus diri kami dengan apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabtum, dusta kalian. Laqad aradtu minka ahwanu min dalik, sungguh aku telah menginginkan dari kalian sesuatu yang lebih ringan jauh dari itu. Kira untuk mendapatkan dunia dan seisinya repotnya luar biasa, jangankan dunia dan seisinya, untuk mendapatkan 1 gram, 2 gram emas saja orang luar biasa banting tulang peras keringat. Baik, dia harus turun ke lubang yang sangat dalam pakai martelo, gali refi yang ada di bawah. Baik, diangkat, ditarik ke atas, diolah, baru dapat yani cuma berapa yang bisa didapat oleh dia. Subhanallah. Taruhlah kalau kita katakan ah itu manual Ustaz, sekarang canggih, kali canggih, berapa emas yang bisa dia kumpulkan? Barakallahu fiik. Dengan tetap kerja keras yang harus mereka kerahkan, apalagi untuk mendapatkan dunia dan seisinya. Barakallahu fiikum. Terlalu susah payah untuk kita mendapatkan segenggam emas, apalagi untuk mendapatkan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian dusta, sungguh aku telah menginginkan dari kalian sesuatu yang lebih ringan dan lebih mudah dari itu. Apa itu? Aku tidak menginginkan dari kalian kecuali mengesakan aku, mentauhidkan aku. Itu yang aku inginkan dari kalian. Menghambakan diri kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Itu sangat-sangat-sangatlah ringan. Dan semua orang bisa melakukannya. Nah, cuma tinggal orang mau atau tidak. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka dari sejak di sini Allah mengingatkan, seandainya orang kafir itu memiliki dunia dan seluruh isinya dari kekayaannya, dan ditambah lagi dunia yang lain yang serupa dengannya, wa mitlahu ma'ahu liyaftaru bihi min adabi yaumil qiyamah, untuk dia tebus dirinya dari adab api neraka di hari kiamat nanti. Ma tuqbila minhum, tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walahum adabun alim, dan untuk mereka adab yang sangat pedih. Adabun muji', adab yang sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adabun muqim, Mereka pengen keluar dari api neraka karena susah sengsaranya dia di dalam, tersiksanya dia di dalam. Yuriduna yakhruju minha, pengen lari keluar dia, usaha. Di ayat yang lain, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, dikembalikan ulang. Ada usaha dan terus mereka berusaha untuk lari. Dan setiap mereka berusaha lari, mereka lagi dipentungi, kemudian mereka mental masuk ke dasar kembali. Insyaallah selamat wal afiyah. Dipentungi kemudian mereka terjatuh ulang masuk ke dalam kerak api neraka yang paling bawah. Setiap mereka ingin keluar, berusaha dipukuli kemudian masuk ulang. Yuriduna yukhruju minan nar, mereka pengen keluar dari api neraka. Wa ma hum bi kharijina minha, sementara mereka tidak ada jalan keluar daripadanya. Tidak akan ada jalan keluar. Subhanallah. Dari sejak kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan, barakallahu fikum, untuk menyelamatkan diri. Karena kita menyelamatkan diri ini hanya di dunia, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa ma hum bi kharijina minha wa lahum adzabun muqim, dan untuk mereka azab yang selama-lamanya, muqim, terus menerus, tiada henti-hentinya. Baik. Masya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walan nazidakum illa azaba, dan kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali azab. Inilah ayat yang paling keras sesungguhnya. Tidak ada tambahan untuk mereka kecuali azab dan azab. Baik. Sementara orang-orang beriman, tambahan untuk mereka adalah kenikmatan yang tertinggi, yakni memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat di dalam surga. Baik, itulah kenikmatan tertinggi yang diraih oleh penghuni surga. Sementara penghuni neraka tidak akan ada tambahan untuk mereka kecuali azab dan azab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan ilmu dan iman untuk kita, kekuatan untuk beramal dengan ilmu, sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi radiyatan mardiyah, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutupkan kafaratu majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.